السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan di majelis yang semoga Allah berkahi ini bersama firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu bersama para ulama kita. Salah satunya adalah buku yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, buku yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping jutaan umat, bahkan mungkin miliaran, semenjak buku ini ditulis oleh nama besar dalam dunia ilmu, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kebersamaan kita dengan nama-nama besar itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu salah satu kaidah adalah belajarlah dari yang terbaik. Dan beliau salah satu yang terbaik. Dan belajar dari yang terbaik itu berbeda, hadirin. Dan akan memberikan kita banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Membuka keluasan berpikir. Dan yang lebih penting dari itu, orang-orang terbaik itu dengan taufik Allah bisa memasukkan sesuatu ke dalam hati kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketulusan mereka, keikhlasan mereka. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, PR kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan belajar dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita, PR kita bersyukur ketika kita berkesempatan belajar dengan para ulama kita. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami. Anfa'na bima ya'allamtana. Dan berikanlah manfaat dari apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Dan berikutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan dalil berikutnya, yaitu hadis Abu Abdurrahman Thauban atau Abu Abdullah seorang maula atau pelayan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Thauban sudah kita bahas di hadis yang ke-107. Hadirin Allah muliakan, mari kita masuk ke dalam hadis ini. وعن أبي عبد الله Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, dan dari Abu Abdillah, wa yuqala lahu Abi Abdirrahman, dan juga dikatakan atau dipanggil Abu Abdirrahman. Thauban bin Mujdud, Thauban bin Mujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Sebaik-baik dinar atau sebaik-baik harta yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinarun yunfiquhu ala iyalihi, yaitu satu dinar atau harta yang ia berikan kepada iyalnya, ia berikan kepada iyalnya. Dan kita sudah jelaskan keterangan Imam Nawawi dan lain-lain, iyal itu istri, keluarga, atau milkil yamin, atau hamba sahaya jika ada di masanya. Jadi sebaik-baik harta atau dinar adalah yang diberikan kepada keluarga, kalau kita mau terjemahkan lebih simpel. Wa dinarun infiquhu ala dabbatihi fi sabilillah, dan satu dinar yang dia infakkan untuk kendaraannya yang dia gunakan, yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun infiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dan satu dinar yang ia infakkan untuk sahabatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga hal yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi afdalu dinar, kita ulang, afdalu dinar, sebaik-baik dinar yang diinfakkan oleh seseorang, yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinar yang ia infakkan untuk keluarganya, yang diinfakkan untuk keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, dinar yang ia infakkan untuk kendaraan yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu dinar yang ia infakkan untuk sahabatnya atau saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga infak terbaik atau tiga alokasi harta terbaik sebagaimana hadis Thauban ini. Dan ini harus kita ingat, oleh karena itu pelajaran yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama, hadis ini memberikan kita pelajaran tentang fikih skala prioritas, bahwa amalan itu banyak, hadirin, ibadah itu banyak, yang butuh tuh banyak, tempat atau pihak yang menerima alokasi dana kita banyak, sedangkan harta kita terbatas, waktu terbatas, tenaga terbatas, energi terbatas, tenaga terbatas, maka Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang fikih prioritas dalam setiap hal. Karena gak mungkin kita bisa kerjakan semuanya. Siapa di antara kita yang sanggup mengerjakan seluruh amal soleh dalam satu hari? Gak usah satu hari deh, satu pekan. Satu bulan, siapa yang bisa ngerjain semuanya? Gak usah satu bulan, satu tahun kita dikasih waktu, kerjakan seluruh amal soleh dari A sampai Z. Kerjakan seluruh amal soleh yang tercantum dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Mustad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Mustadrak Imam Hakim. Siapa yang bisa melakukan itu semua? Siapa yang bisa? Hadirin Allah muliakan, gak ada yang bisa melakukan itu. Karena kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Makanya apa kata Anas bin Malik? Kana rajul idza qara al-Baqara wa Ala Imran jalla fi ayunina. Dulu itu apabila ada orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, jalla fi ayunina, maka dia begitu mulia dalam pandangan kami. Apa maksudnya membaca atau menghafal Al-Baqarah Ali Imran langsung mulia di hadapan para sahabat? Maksudnya dijelaskan sebagai ahli ilmu, mereka ketika mereka membaca dan menghafal Al-Baqarah Ali Imran, itu artinya mereka bukan hanya hafal tapi telah mengamalkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu langsung mulia di hadapan siapa? Satu kelurahan, satu kecamatan, di hadapan generasi terbaik para sahabat radhiyallahu taala anhu, generasi terbaik. Susahnya minta mengamalkan isi Al-Baqarah Ali Imran, siapa yang sanggup hadir? Kecuali segelintir orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya hadirin Allah muliakan, makanya para sahabat itu kan ketika menghafalkan Quran, mereka pun mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Sehingga mereka butuh waktu panjang kan. Diriwayatkan Ibnu Umar butuh waktu 8 tahun untuk menghafalkan Al-Baqarah. Apakah beliau lemah hafalannya? Hadirin, mereka itu punya hafalan yang luar biasa pada hari itu. Tapi kenapa mereka butuh 8 tahun? Karena mereka mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Dan diriwayatkan Umar itu 12 tahun. Bukan hanya sekedar ngafalin seperti kita sekarang. Itu baru satu surat. Walaupun memang connectingnya banyak. Kalau Al-Baqarah hampir ke semua surat connectingnya. Koneksinya. Tapi artinya mengamalkan semuanya itu susah. Minta pun orang-orang terbaik aja butuh bertahun-tahun, orang-orang terbaik. Siapa yang meragukan kehebatan Ibnu Umar? Siapa yang meragukan kehebatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma bersama Ibnu Umar? Makanya itu tadi, barang siapa yang sudah bisa, sudah menghafalkan Al-Baqarah, Ali Imran di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, itu sangat terhormat di hadapan mereka. Enggak sembarangan. Kenapa? Karena konsep mereka itu mengamalkan, bukan hanya sekedar dihafal. Nah, ketika kita berhadapan dengan berbagai macam amalan, kembali lagi, dan kita tahu diri, kita lemah, kita gak sehebat para sahabat, waktu kita sangat terbatas, apalagi kita yang baru bertobat dan berhijrah setelah dewasa, setelah berumur kepala 4, ada yang kepala 5, Allah kasih hidayah, ya otomatis harus berpikir skala prioritas, karena semua terbatas, uang kita terbatas hadirin. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita harus buat skala prioritas. Itu orang-orang bijak. Makanya kata para ulama, al-alim laysa man ya'lam al-khair wa syarr. Orang ulama itu bukan hanya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Walakinnal 'alim man ya'lam khairal khairaini wa syarral syarrain. Namun ulama yang sejati itu adalah orang yang mengetahui jika berhadapan dengan dua kebaikan, dia bisa menentukan mana yang paling tinggi kedudukannya. Sehingga dia kerjakan yang paling tinggi walaupun dia harus kehilangan yang lebih rendah. Karena setiap orang, banyak mayoritas orang punya keterbatasan. Dan ketika dia berhadapan dengan dua keburukan, dia tahu mana yang paling fatal, sehingga dia bisa menghindari walaupun harus terkena yang lebih ringan. Ketika dia gak bisa mengelak. Ah, itu ulama sejati, kata para ulama. Itu ilmunya udah tinggi-tinggi tuh hadir. Bukan hanya tahu mana ini baik, ini buruk. Tapi dia bisa membuat skala prioritas. Membuat skala prioritas itu sangat sulit dan ada kaidahnya. Dijelaskan dalam ilmu al-qawaid fikhiyah. Ketika Allah membahas ta'arud baina al-maslahatain, apabila dua maslahat itu berbenturan dan harus memilih, artinya harus dipilih salah satu dalam satu waktu. Atau ta'arud bainal mafsadatain dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hidup itu bukan hanya sekedar beramal, tapi hidup pun juga tentang membuat skala prioritas dalam beramal. Karena kita gak bisa sapu bersih semuanya. Kita tidak bisa ngerjain semuanya. Kita harus memilih. Dan pilih yang paling bermanfaat buat kita. Pilih yang paling besar pahalanya. Pilih yang paling besar keberkahannya. Pilih yang paling luas skupnya. Pilih yang paling membuat kita mendulang kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita berbicara tentang memberikan harta, memberikan dana, berinfak, maka ini salah satu hadis yang harus kita baca dan kuasai dalam bab ini. Dan harus kita pegang erat-erat. Ada tiga hal yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis Tsauban ini, afdolu dinar, sebaik-baik harta yang diinfakkan. Yang pertama, dinarun yunfiquhu ar-rajul, atau dinarun yunfiquhu ala iyalihi, satu dinar yang dia infakkan ke keluarganya, ke istri, ke anak-anak, ke keluarga, dan ke milkul yamin di masanya. Itu paling besar pahalanya, paling besar diri. Jadi pihak yang kita remehkan, atau bukan kita, sebagian, ternyata itu yang paling besar. Makanya rugi besar jika kita, khususnya suami, itu tidak menafkahi istrinya. Rugi besar. Dia kehilangan pahala besar. Bahkan pahala terbesar, terafdol dalam bab infak dan nafkah. Dan rugi besar jika kita atau keluarga rumah tangga tidak mencari nafkah, atau tidak bekerja, atau tidak berdagang, atau tidak ada usaha, sehingga dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Itu kerugian yang sangat besar. Dia kehilangan pahala besar luar biasa. Itu pahala yang sangat dinar. Yang satu dinar aja itu pahalanya gede banget tadi. Jadi hadis ini membuat kita termotivasi untuk sebelum memberikan nafkah, tapi untuk mencari nafkah dulu, bekerja atau mendapatkan pemasukan yang halal, mau itu jadi pedagang, pebisnis, atau punya saham, atau jadi pegawai, baik di level atas sampai level terendah. Yang penting dapat uang halal, yang penting halal, lalu kita bisa nafkahi keluarga kita sesuai dengan kemampuan kita, walaupun hanya puluhan ribu. Kita kejar pahalanya. Adapun kalau kita gak punya pemasukan yang halal, kita berpangku tangan, kita gak ngapa-ngapain, terus gimana kita dapetin pahala sebesar ini? Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Jadi yang rugi sebenarnya bukan istri, atau yang paling dirugikan itu bukan istri dan anak-anak. Yang paling dirugikan adalah suami dan ayah. Itu yang paling dirugikan. Suami dan ayah. Jadi memberikan nafkah itu penting, dan pahalanya gedenya luar biasa. Dan salah satu hal yang bisa kita pahami dari hadis ini, sebuah hal yang perlu direvisi, hadirin, ketika sebagian kita semangat untuk sedekah tapi pelit sama istri, pelit sama anak, bahkan nggak ngasih. Tapi kalau kasih ini tuh ada deh ngasih, atau hanya mengandalkan istrinya. Sebagaimana banyak pertanyaan, bagaimana dengan suami yang mengandalkan istrinya? Bukan makan dari uang istri, enggak. Itu banyak juga. Tapi ada sebagian suami itu menganggap istrinya udah kerja. Ya udah, karena dia udah istrinya udah kerja, udah dia makan pakai uangnya sendiri aja. gak perlu dinafkahi lagi oleh suami. Gaji suami atau pemasukan suami ya untuk yang lain, itu sebuah kesalahan juga, atau yang lebih tepat kerugian, karena Anda kehilangan pahala infak tertinggi. Dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Jadi ketika kita mengandalkan istri kita untuk menafkahi dirinya sendiri, diri si istri, karena istri punya penghasilan, istri punya bisnis, atau istri punya salary yang tinggi, atau secukupnya, berarti kita kehilangan kesempatan mendapatkan sebaik-baik nafkah dan sebaik-baik infak. Itu hal yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wadinarun infiquhu ala dabatihi fi sabilillah. Wadinarun infiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Hadirin Allah muliakan. Dan yang kedua serta yang ketiga ini berkaitan dengan fisabilillah. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu dinar yang diberikan untuk kendaraan yang digunakan untuk di jalan Allah. Dan satu dinar yang diberikan kepada saudara atau sahabat kita yang untuk di jalan Allah. Apa yang dimaksud di jalan Allah? Setidaknya ada dua makna besar dalam pembahasan ini. Yang pertama, fisabilillah dijelaskan ulama bermakna jihad. Dan jihad itu terbagi menjadi dua, jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu. Sebagaimana dijelaskan para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain. Adapun jihad dengan senjata itu bersama pemerintah yang sah atau pemerintah umat Islam yang sah, nggak boleh bergerak sendiri dan seterusnya. Al imamu junna yuqatal min waraih, kata Nabi SAW. Pemimpin itu perisai, rakyat itu berperang di belakangnya. Jadi dengan pemerintah yang sah, bukan dibuat-buat sendiri, tapi pemerintah yang berdaulat dan pemerintah yang sah. Jadi kalau pemerintah mengumumkan hal ini, maka menginfakkan harta untuk itu pahala besar. Yang kedua adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Dan ini yang ditekankan oleh banyak para ulama, khususnya ketika jihad yang pertama itu tidak ada, dan khususnya ketika tersebar banyak sekali kebodohan, ketidaktahuan, dan minimnya ilmu di sebuah negeri. Jadi misalnya negeri itu damai, gak ada peperangan, gak ada apapun. Khususnya di negeri itu banyak orang gak ngerti tentang agama, gak ngerti tentang Islam, gak ngerti tentang iman, gak ngerti tentang tauhid, gak ngerti tentang syirik, gak ngerti tentang maksiat. Maka ini kata para ulama, jihad yang sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Maka apabila kita memberikan harta kita dalam jihad ilmu atau dalam dunia ilmu, sehingga bisa digunakan untuk berdakwah, bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, bisa digunakan untuk memberantas buta huruf Al-Quran, bisa digunakan untuk orang itu mengenal iman, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kembali bertauhid, itu seafdol-afdolnya infak dan pemberian, seafdol-afdolnya. Itu pahalanya sangat-sangat besar. Makanya para sebagian ulama mengatakan kalau mau berjuang dalam hidup pada konteks hari ini, yang paling paling besar adalah diantaranya berjuang di dalam dunia ilmu. Bagaimana mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat agar umat bertakwa. Dan ini juga selaras dengan pesan undang-undang dasar di negara kita. Mencerdaskan rakyat agar rakyat bertakwa. Karena kalau rakyatnya bertakwa, maka negaranya berkah. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi bahwa dunia ilmu itu sangat sangat strategis bagi orang yang ingin mengeluarkan hartanya. Dan khususnya juga bagi orang yang belum bisa berbuat banyak dengan ilmunya, mungkin dia orang awam, minim. Saya mau ngapain ya Ustaz? Atau dengan skillnya, atau dengan waktunya. Tapi dia bisa berikan hartanya seperti ini. Dan Nabi SAW sebutkan kendaraan dan mensupport orang-orangnya yang berkiprah di dunia itu. Itu pahala sangat besar hadirin. Sebaik-baik infak dan pemberian, sedekah dan lain sebagainya. Karena dunia ilmu itu bukan hanya menyelamatkan fisik, tapi menyelamatkan masa depan seseorang di dunia dan di akhirat. Ketika ada seseorang yang sebelum tenggelam dalam kesyirikan, lalu dia dengan dakwah dia diberikan taufik oleh Allah mengenal iman, mengenal tauhid dan seterusnya, maka berarti dia diselamatkan dari siksa yang kekal di akhirat ke kenikmatan surgawi yang kekal di akhirat. Dan sebelumnya dia akan bahagia di dunia. Maka bantuan mana yang lebih besar daripada bantuan itu? Support mana yang lebih besar? Alhamdulillah. Ya, nikumullah yusrih walakum. Jadi bantuan mana dan support mana yang lebih besar daripada misi menyelamatkan saudara kita dari kesengsaraan abadi ke kebahagiaan abadi? Gak ada misi yang lebih baik dan lebih mulia dari itu. Maka tidak heran bahwa support baik secara harta, materi, dan non-materi menjadi sebaik-baik bantuan dan infak. Sebaik-baik bantuan dan infak. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan yang perlu kita renungkan. Dan Nabi SAW secara khusus menyebutkan kendaraan atau dabbah, karena mobilisasi itu penting. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang ashab, karena SDM itu sangat penting. SDM itu sangat penting. Mensupport SDM itu hal yang harus diutamakan, dan seringkali kita lupa tentang masalah itu. Seringkali kita melupakan hal tersebut. Itu makna khusus fisabilillah. Makna kedua, makna umum. Fisabilillah artinya di jalan Allah. Jadi semua amal soleh di jalan Allah, maka masuk ke dalam makna yang lebih umum dari fisabilillah. Jadi kendaraan yang digunakan untuk amal soleh, itu infak di situ itu afdol gitu loh. Itu afdol, misalnya ya banyak kendaraan operasional untuk anak yatim misalnya, atau ada misalnya kita support ambulans buat orang sakit, atau mobil jenazah, atau sepeda, atau motor, khususnya untuk amal-amal di pelosok dan lain sebagainya. Jadi kendaraan itu penting, asal digunakan untuk amal soleh dan di jalan Allah. Begitu juga orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang melakukan kebaikan, amal soleh, ibadah, itu semua hendaknya kita dukung. Dan juga dijelaskan para ulama, di antara penekanannya juga safar-safar ketaatan, karena penyebutan kendaraan dalam ayat hadis ini juga memberikan pesan secara tersirat tentang safar-safar ketaatan seperti umrah dan haji, mensupport orang yang ingin haji atau umrah, itu salah satu seafdal-afdalnya infak, dijelaskan para ulama. Jadi safar-safar ketaatan itu penting. Atau tentang riset yang nanti akan digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kebaikan umat, itu kalau didukung luar biasa. Dan ini ada banyak hal. Penuntut ilmu, kalau kita support penuntut ilmu, itu sebaik-baik infak. Sehingga mungkin hasilnya belum sekarang, belum tahun depan, belum 2 tahun lagi. Tapi ketika mereka jadi da'i, mereka jadi mubalik, mereka jadi ulama, mereka jadi ustaz, mereka jadi tuan guru, mereka jadi kiai, maka itu kita panen pahala, hadirin. Kita panen pahala. Itulah yang harus kita camkan. Itu yang harus kita renungkan. Gak ada ruginya menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan, dan insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab besok insyaallah Ta'ala. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.